Di Ajeng Mas Gary yang semakin hari semakin mempesona. Aduh, masa sih? Swear. Duh, percaya deh. Gak bohong kan? Gak bohong ya. Yakin. Yakin sumpah. Terima kasih. cinta kepadamu. Bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku.